ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Syeikh Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk di pembahasan yang baru, Babu Maja'a fi Munkiri Al-Qadari, bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Di sini asalnya adalah mungkirina, cuma di sini idhafah maka dihilangkan nunnya sehingga mungkiri al-qadari. Bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan para pengingkar qadar, ini orang-orang yang mengingkari takdir. Bagaimana hukumnya mereka? Maka nanti akan kita bahas di dalam yakni pembahasan kita kali ini. Dan kaitannya dengan permasalahan tauhid tentunya sangat erat. Seorang yang bertauhid tentunya benar-benar harus yakin dengan permasalahan takdir. Kapan seorang ragu dengan permasalahan takdir? Kapan seorang itu ragu dengan permasalahan qadar? Berarti tauhidnya tersebut tidak sempurna ataukah bahkan batal tauhidnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, walladhi nafsu ibn Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, demi zat yang jiwanya Ibnu Umar berada di tangannya, maksudnya demi Allah, ini gaya bahasanya orang Arab, usulnya orang Arab dalam bersumpah itu, demi zat yang jiwanya berada di tangannya, yang jiwanya Abdullah bin Umar berada di tangannya, law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban, jikalau seandainya salah seorang dari mereka, maksudnya para pengingkar takdir, memiliki emas semisal gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian orang tersebut menginfakkan emasnya tersebut di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak tersebut darinya, hatta yu'mina bil qadari, sampai dia itu beriman dengan takdir. Thumma istadalla biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil akan apa yang beliau sebutkan tadi dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Ketika Rasul ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, iman itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan engkau beriman dengan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, engkau beriman dengan utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhir, engkau beriman dengan yaumil akhir, dan yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan qadar, dengan takdir khairihi wa syarrih, baik itu takdir yang baik untuknya ataukah yang jelek untuknya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, annahu lamma kana tauhidur rububiyyati la yatimmu illa bi itsbatil qadar wal iman bih, ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. kesesuaian hadis ini, apakah kesesuaian berbeda dengan kitab tauhid? Bahwasannya ketika tauhid rububiyah itu ya, tidak akan sempurna kecuali dengan menetapkan takdir dan beriman dengan takdir tersebut, maka musannif rahimahullahu taala menyebutkan tentang dalil yang datang berkaitan dengan ancaman bagi para pengingkar takdir. Tentunya di sini menyebutkan bab ini sebagai bentuk untuk memberikan tanbih, sebagai bentuk untuk memberikan peringatan terhadap wajibnya beriman dengan takdir. Sehingga ini sangat berkaitan dengan masalah tauhid. Tentunya orang yang tidak beriman dengan qadar berarti tauhidnya itu tidaklah sempurna. Ma jaa fi munkiri al-qadar ay min al-wa'id asy-syadid. Maksudnya ma ini tafsirkan dengan min al-wa'id asy-syadid. Min al-wa'id asy-syadid yakni ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mengingkari al-qadar. Wal qadaru bi fathil qaf wad dal, qadar dengan memfathahkan qafnya qadar dan memfathahkan da-nya. Artinya adalah ma yuqaddiruhu Allah min al-qada'i wa ma yajri fil kaun. Qadar itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan berupa qada, berupa sebuah ketetapan dan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ini takdir. Takdir itu adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dan apa yang Allah perjalankan, maksudnya apa yang terjadi di alam semesta ini. Ini takdir. Uhudin bi dhammatain. Uhud hamzahnya dan haknya itu di dhammah dengan dua dhammah tadi. Jabalun biqurbi madinatin nabi min jihati syam. Uhud ini adalah nama sebuah gunung yang berada di dekat kota Madinah, kota Madinah tun Nabi, dari arah Syam. Thumma stadalla biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil, yakni Abdullah bin Umar berdalil untuk menunjukkan ucapannya tadi bahwasanya mereka para pengingkar takdir meskipun mereka punya emas sebesar gunung Uhud tidak akan Allah terima. Beliau ucapannya tersebut didasarkan dengan sabda Nabi tentang masalah qadar. Wajhul istidlal dan sisi pendalilannya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adda al-iman bil qadari min arkanil iman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap keimanan dengan takdir ini termasuk di antara rukun iman. Faman ankarahu lam yakun mu'minan muttaqiyan. Dan barang siapa yang mengingkari takdir tersebut maka berarti dia itu bukanlah seorang yang beriman, bukanlah seorang yang bertakwa. Sementara wallahu la yaqbalu illa minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima, ini maksudnya amalan, kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Al-ma'na al-ijmal lil-athar ma'na babal dari athar ini. Mana babal dari athar ini? أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن قوما ينكرون القدر بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين. عبد الله بن عمر ketika sampai kepada beliau berita bahwasanya di sana ada suatu kaum yang mereka itu mengingkari takdir, maka beliau pun menjelaskan bahwasanya orang-orang tersebut tadi, para pengingkar takdir tersebut, dengan keyakinannya ini, keyakinan yang rusaknya ini, sungguh mereka telah keluar dari agama. Haidu ankaru aslan min usulihi, di mana mereka mengingkari salah satu dari dasar-dasar keimanan. Mereka mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Dasar dari dasar keimanan. وَسَدَّلَ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ الَّتِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا جَمِيعًا. Kemudian beliau berdalil atas apa yang beliau sampaikan itu dengan hadis Rasul yang terdapat padanya keterangan bahwasanya beriman dengan takdir termasuk salah satu rukun iman yang 6 yang wajib beriman dengan rukun tersebut seluruhnya. Sehingga faman jahada ba'daha fa huwa kafirun bil jam'i. Maka barang siapa yang mengingkari salah sebagian dari rukun iman tersebut, sebagian saja, maka sungguh dia telah kufur dengan seluruhnya. Satu rukun diingkari berarti dia itu telah mengingkari seluruh rukun tersebut. Sebagaimana kita tahu umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi, meskipun yang mereka ingkari itu hanyalah nabi yang Allah utus kepada mereka, tapi Allah menganggap mereka itu sudah ingkar, sudah kufur dengan seluruh nabi. Ya. Kadzabat qaum Nuhil mursalin. Sebagai contoh ayat, Allah mengatakan kaumnya Nuh telah mendustakan al-mursalin dengan menggunakan bentuk jamak. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal ketika itu rasul hanyalah satu. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan rasul yang pertama, tapi Allah sudah yakni menetapkan mereka itu telah kufur dengan seluruh rasul yang ada. Meskipun ketika itu baru ada satu rasul dan mereka pun hanya ingkar dengan rasul itu saja. Apalagi ini permasalahan iman. Kapan seorang beriman dengan salah satu rukunnya, salah satu rukun iman, maka berarti dia kapan seorang tidak beriman dengan salah satu rukunnya, kufur dengan salah satu rukunnya, berarti dia dianggap kufur dengan seluruhnya. Sebagai contoh, seorang yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, tapi tidak beriman dengan yaumul akhir. Tidak percaya kalau yaumul akhir tersebut akan terjadi. Ini sudah kafir. Keimanannya tadi kepada Allah, kepada para Rasul, kepada kitab, ya, kepada para malaikat tidak berguna. Hanyalah dengan satu keyakinan yang dia ingkari. Demikian pula ketika seorang mengingkari masalah takdir, berarti rukun iman yang sebelumnya itu gugur seluruhnya, maksudnya tidak dianggap sebagai keimanan. Nah, ini permasalahan yang penting yang semuanya itu harus ada. Semuanya itu harus ada dalam diri seseorang yang mengaku beriman. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, bayanu hukmi mungkiri al-qadari. Bahwasanya di athar ini terdapat penjelasan hukum para pengingkar takdir. Hukumnya itu adalah amalannya tidak diterima. Abdullah bin Umar menyatakan, ya, ma qabilahu Allahu minhu. Allah tidak akan menerima amal tersebut darinya meskipun dia telah berinfak emas sebesar gunung Uhud sampai beriman dengan al-qadar. Ma yusafadu min al-athar, faidah yang diambil dari asar tersebut, yakni yang pertama, anna inkaral qadari kufrun, bahwasanya mengingkari takdir ini adalah merupakan salah satu kekufuran. Mengingkari takdir adalah merupakan salah satu bentuk kekufuran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna al-a'mal as-salihata la tuqbalu illa minal mu'min, bahwasanya amalan saleh tersebut tidak akan diterima kecuali dari seorang yang mukmin, ya, kecuali dari seorang yang beriman. Sehingga syarat diterima amal itu adalah al-iman. Sehingga banyak di sana hadis-hadis yang menunjukkan masalah iman di sini. Sebagai contoh, yakni man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, harus ada imannya. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab. Sehingga ini iman ini termasuk di antara syarat diterimanya amal. Kemudian yang ketiga, yakni al-istidlalu 'alal ahkam min al-kitab wa sunnah, berdalil tentang hukum-hukum dari Al-Kitab dengan As-Sunnah. Di sini Abdullah bin Umar telah mencontohkan kepada kita tentang permasalahan tersebut. Sehingga hal ini permasalahan yang harus kita contoh. Ketika menyebutkan suatu hukum, jangan lupa sebutkan dasar dari hukum tersebut, dalil dari apa yang telah dia sampaikan tersebut. Inilah seorang yang berilmu. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Ubadah ibn Samit annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kepada anaknya, yaitu bernama Al-Walid ibn Ubadah. Ubadah bin Samit mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida dha'mal iman. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak bisa mendapatkan manisnya keimanan. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya keimanan. Hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Bahwasanya apa yang menimpamu, maksudnya apa yang sudah ditakdirkan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, maka hal tersebut tidak akan bisa terluput darimu. Dan sebaliknya, wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang telah ditentukan, telah ditakdirkan akan terluput dari engkau, maka hal tersebut pun tidak akan menimpa engkau. Ini dalamnya keimanan dengan masalah takdir. Dia yakin dengan hal ini, sehingga dia tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena dia yakin, sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak mungkin bisa meleset. Sesuatu yang Allah tetapkan meleset tidak akan mungkin bisa mengenai. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Faqala lahu, uktub. Faqala rabbi, wa madha uktub? Qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Di sini hadis ini bukan menunjukkan sesuatu yang paling pertama, karena ada hadis yang lain yang menunjukkan paling pertama, yakni arsy-nya Allah. Di sini maksudnya selain arsy-nya itu adalah al-qalam. Allah yang pertama kali dicatatkan selain arsy-nya itu adalah al-qalam. Faqala lahu, maka al-qalam ini mengatakan kepada khalik ini Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah mengatakan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqal rabbi wa madha aktub, wahai rabku, apa yang harus aku tulis? Faqala, maka Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syait, tulislah takdir-takdir segala sesuatu, hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadinya as-sa'ah, terjadinya yaumul qiyamah. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Barang siapa yang meninggal dunia di atas keyakinan selain ini, ala ghairi hadha, maksudnya ala ghairi hadha al-iman, di atas selain keyakinan ini, keimanan ini, falaysa minni, maka dia bukanlah termasuk dariku. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayat milik Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yakni pena. Faqala lahu, maka Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka ketika itu pena tersebut pun berjalan untuk menulis ya apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Nah, ini tentunya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa fi riwayatin ibn Wahb, dalam riwayat milik Ibn Wahab, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak beriman dengan takdir khairihi wa syarrih, takdir yang baik maupun takdir yang jelek untuknya, maka akhraqahullahu binnar, Allah akan bakar orang tersebut dengan api neraka, kalau dia tidak beriman dengan masalah takdir. At-Tarajim, beberapa biografi dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam hadis ini, Yang pertama, qala libnihi, yani Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya. Maksudnya anaknya adalah Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit. Wulida fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min kibari tabi'in. Al-Walid ibn Ubadah di sini sebenarnya sudah dilahirkan pada zamannya Nabi, tapi belum pernah mengambil ilmu dari Nabi karena ketika itu masih kecil atau masih bayi, masih kecil. Sehingga dia, beliau ini, Al-Walid ini digolongkan termasuk di antara kibarut tabi'in, yakni termasuk di antara tabi'in yang senior. Wa mata ba'da sab'in rahimahullah, dan beliau meninggal setelah tahun 70 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian yang kedua, Ibn Wahab, huwa Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Misri al-Thiqah wal-Faqih sahibu Malik. Beliau ini adalah Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Misri, seorang yang fiqah, seorang yang faqih. Beliau ini sahibu Malik, jadi temannya al-Imamu Malik, ya, al-Imam Darul Hijrah. Ya. Wulida sanata 25 ba'da al-mi'ah wa tufiya sanata 97 ba'da al-mi'ah rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 125 Hijriah dan meninggal pada tahun 197 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, Ibn Wahab. Ini orang yang terlibat dalam hadis tersebut. Kemudian kita akan baca mufradat dalam hadis tersebut. Fa'mal iman ay halawatahu, rasanya keimanan, maksudnya manisnya keimanan. Fa'inna lahu halawatan wa ta'man man dhaqahuma tasalla 'anid dunya wa ma'aliha. Karena iman itu memiliki halawah dan ta'man. Iman itu memiliki rasa manis dan juga rasa yang lezat. Barang siapa yang merasakan keduanya, halawahnya iman sama fa'man iman, tasalla 'anid dunya wa ma'aliha, maka dia akan tasalla 'anid dunya. Dia akan senang. Maksudnya lebih menyenangi hal itu daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau seorang sudah bisa merasakan manisnya keimanan, tentunya dia akan lebih mendahulukan keimanan tersebut dibandingkan dengan dunia dan apa yang ada padanya. Ma asabaka lam yakun li ikhtiyaka, maksudnya sampai akhir sabdanya Rasul, ya. Annama quddira 'alayka min al-khairi wasyarr falam yatajawazaka wa ma lam yuqaddar 'alayka falam yusibaka. Maksudnya adalah bahwasanya apa yang ditakdirkan kepada engkau, maksudnya menimpa engkau, baik itu berupa kebaikan maupun kejelekan, falam yatajawazaka, niscaya hal tersebut tidak akan bisa melampaui engkau. Wa ma lam yuqaddir, dan apapun yang tidak ditakdirkan untuk engkau, ya, falan yusibaka, maka itu pun tidak akan menimpa engkau. Sami'tu Rasulullah ila akhiril qaul, hadha istidlalun min Ubadah ala ma sabaqa. Ini merupakan bentuk pendalilan Ubadah ibn Samit terhadap apa yang sudah berlalu dari ucapannya beliau. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Maksudnya adalah huwa awwalu syai'in khalaqahu Allahu qabla khalqis samawati wal ard wa laysa huwa awwal makhluqati mutlaqan. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukanlah sesuatu yang pertama kali dari makhluk-makhluk yang ada secara mutlak. Karena ada yang lain yang menyatakan pertama kali ciptakan itu adalah al-arsy. Arsy Allah yang Allah ciptakan pertama kali. Sehingga di sini bukan merupakan yakni keterangan yang menunjukkan paling pertama, tidak ada yang sebelumnya. Tidak, tapi di sini maksudnya pertama kali Allah ciptakan al-qalam sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi sebelum al-qalam sudah ada makhluk yang lain, yakni arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah. Kemudian ahraqahu Allahu binnar, Allah akan bakar dia dengan neraka. Apakah man lam yu'min bil qadar, ya? Apakah sebelumnya? Man mata 'ala ghairi hadza. Oh, di sini. Barang siapa yang mati dalam keadaan selain ini, maksudnya ay ala ghairil imani bil qadari, di atas keyakinan, apakah tidak di atas keimanan dengan qadar, mati dalam keadaan tidak beriman dengan takdir. Faraisa minni, maka dia bukanlah termasuk dariku. Maksudnya ana bari'un minhu, aku berlepas diri dari orang yang seperti tadi, yang tidak beriman dengan takdir. Li'annahu munkirun li'ilmillahil qadim bi'af'alil ibad, wa man kana kadzalika fahuwa kafir. Karena orang tersebut telah mengingkari ilmunya Allah yang qadim, ilmunya Allah yang sudah terdahulu, ya, terhadap perbuatan-perbuatannya, hamba-hambanya, ya. Maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, maka dia itu kafir, karena meragukan akan keilmuannya Allah. Jelas, ini kafir, ya. Menganggap Allah tidak mengetahui akan apa yang terjadi, ini jelas perkara yang ini sangat berbahaya. Man lam yu'min bil qadari, barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, ay bima qaddarahu Allah wa qada'u fi khalqihi, dengan apa yang Allah takdirkan, Allah takdirkan dan Allah qada'kan, Allah tentukan di kalangan makhluknya, akhraqahu Allah bin nar, Allah akan bakar dia dengan neraka. Kenapa demikian? Li kufrihi wa bid'atihi, karena kekufurannya dan karena kebid'ahannya. Li'annahu jahada qudrat Allah tammah wa masyiatahu nafidah wa khalqahu likulli syai'in wa kadzdzaba bi kutubihi wa rusulihi. Karena orang tersebut telah mengingkari akan kudrahnya Allah, kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah yang maha sempurna, telah mengingkari masyiatnya Allah yang terbuka, telah mengingkari ciptaannya Allah terhadap segala sesuatu, dan dia telah mendustakan kitab-kitabnya Allah serta rasul-rasulnya Allah, yang mana di dua hal tersebut tadi, kitab dan rasul itu, sudah dijelaskan wajibnya beriman dengan masalah takdir. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali al-athar. Al-ma'na al-ijmali al-athar, makna global dari athar ini, anna Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu yusi ibnahu al-walid bil-iman bil-qadri khairihi wa syarrih, ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة، وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة. بواسطة عبادة بن صامت رضي الله عنه، beliau menyampaikan wasiat kepada anaknya yang bernama Al-Walid ibn Ubadah tentang keimanan dengan qadar, baik itu yang baik maupun yang jelek. Kemudian Ubadah bin Samit menjelaskan kepada anaknya tersebut, yakni ma tarattabu 'alal imani bihi min ath-thamarati at-thayyibati wan nata'ijil hasanati fid dunya wal akhirah. Di sini ma tafsirkan dengan min, ya, min ath-thamarat. Dan Ubadah juga menjelaskan kepada anaknya tersebut tentang thamarat, yakni buah yang baik, hasil yang bagus yang mengiringi atas keimanan tersebut di dunia maupun di akhirat. Wa ma yatarattabu 'alal inkari al-qadari min asy-syururi wal mahadhiri fid dunya wal akhirah. Demikian pula beliau menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan yang sangat berbahaya, kejelekan dan juga mahadhir, perkara yang terlarang, bahaya-bahaya yang ada yang mengiringi atas pengingkaran terhadap qadar fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. ويستدل على ما يقول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، فلا يقع من الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. Kemudian beliau berdalil terhadap apa yang beliau ucapkan tadi dengan sunnahnya Rasul yang menetapkan bahwasanya Allah telah menakdirkan takdir-takdir, dan juga Allah memerintahkan al-qalam untuk menulis takdir tersebut sebelum adanya seluruh makhluk-makhluk. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini sampai yaumul kiamat kecuali itu semuanya sesuai dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. Kemudian terjadikan di munasabatul asar lil bab, kesesuaian asar ini dengan bab, anna fihi wujubal iman bil qadari, dalam asar ini terdapat padanya dalil tentang wajibnya beriman dengan qadar. Wa tahdhira min inkarihi wal kufri bih, dan juga tahdhir, peringatan dari mengingkari takdir dan kufur dengan takdir. Wa bayan al wa'id al mutarattib ala dzalik, dan juga dalam hadis tersebut, dalam asar tersebut terdapat penjelasan ancaman yang mengiringi atas perbuatan itu, pengingkaran terhadap takdir. Kemudian kita lanjutkan di mawi istafadu minal asar, faedah yang diambil dari asar ini. Yang pertama, wujubul imani bil qadar, wajibnya beriman dengan qadar, dengan takdir. Dan yang kedua adalah al-wa'idu syadidu al-mutarattabu ala inkaril qadri, ancaman yang keras yang mengiringi para pengingkar takdir, orang yang mengingkari takdir. Kemudian yang ketiga, yakni itsbatul qalami wa kitabatul maqadiril madiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyamis sa'ah. Penetapan akan al-qalam. Allah itu punya makhluk yang bernama al-qalam, pena. Dan juga kitabatul maqadir, penetapan akan penulisan takdir-takdir yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Sampai yaumul sa'ah, sampai yaumul qiyamah. Sudah Allah tetapkan sebelumnya. Sudah Allah ketahui dan Allah tetapkan sendiri. Ini selesai dari asar Ubada ibn Shalih. Kemudian terakhir di sini tentang asar yang lain. Wa fil musnadi was-sunani an ibn Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'b fa qultu fi nafsi syai'un min al-qadari fa hadditsni bi syai'in la'alla Allah yudhhibahu min qalbi. Dalam musnad dan juga sunan-sunan ada hadis dari Ibnu Ad-Dailami. Beliau mengatakan, aku datang kepada Ubay ibn Ka'ab. Aku mengatakan, pada hatiku ada sesuatu dari permasalahan takdir. Maksudnya ada sedikit keraguan dengan masalah takdir. Fahadithni bishayin, maka sampaikanlah kepadaku sebuah hadis tentang sesuatu. Maksudnya dalil yang bisa mengobati kerancuan ini. La'allallahu yudhibahu min qalbi, mudah-mudahan Allah akan menghilangkan keraguan tersebut dari hatiku. Mudah-mudahan Allah akan menghilangkan keraguan tersebut dari hatiku. Faqal, maka ya, Ubay ibn Ka'ab, ya, di sini yang mengatakan adalah Ubay ibn Ka'ab, ya, karena Ibnu Dailami meminta nasihat kepada Ubay ibn Ka'ab. Maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban." Jikalau seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka bilahullahu minka hatta tu'mina bil qadri, Allah sekali-kali tidak akan terima hal tersebut darimu sampai engkau beriman dengan masalah qadar. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li ikhtiyaka, dan engkau harus tahu bahwa siapa yang ditakdirkan menimpamu, maka hal itu tidak akan bisa tersalah dari engkau, tidak akan meleset dari engkau. Wa ma akhfaka lam yakun li yusibaka, dan apa yang telah ditakdirkan meleset dari engkau, tersalah dari engkau, maka hal tersebut pun tidak akan bisa mengenai engkau. Walau mita ala ghairi hadha, jika seandainya engkau mati dalam keadaan selain hal ini, lakunta min ahlin nar, niscaya engkau termasuk dari ahlun nar. Na'udzubillah. Qala, kemudian Ibnu Ad-Dailami mengatakan, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit fa kulluhum haddathani bimithli dhalika 'an an-nabi. Maka aku bertanya, aku datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dan Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, seluruh mereka itu ternyata menyampaikan kepadaku hadis yang semisal dengan hadisnya Nabi tadi, bahwasanya tidak akan menerima amalan seseorang yang tidak beriman dengan takdir. Ini hadis yang sahih, rawahu al-Hakim fi sahihi. At-Tarajim, di sini ada biografi. Ibnu Dailami huwa Abdullah ibn Fayruz Ad-Dailami thiqatun min kibar tabi'in. Beliau itu adalah Abdullah ibn Fayruz Ad-Dailami. Beliau termasuk di antara kibaru tabi'in, para tabi'in yang kibar, yang sudah tua, yang sudah senior. Wabu dan bapaknya Qatilul Aswad Al-Anasi Al-Kadzab. Bapaknya, ya, ini siapa? Ad-Dailami itu sendiri, ya. Ini Abdullah ibn Fayrus, ya. Apakah Fayrus berarti, ya? Bapaknya itu Fayrus. Beliaulah yang telah membunuh Aswad Al-Anasi, seorang nabi palsu yang pendusta. Selain Muslim al-Kadzab ada lagi nabi palsu yang lain, yakni siapa? Aswad al-Anasi, seorang pendusta. Inilah yang membunuh adalah Fairuz, bapaknya Ibnu Dailami di sini. Nah. Wa fil musnad wa sunan, dalam musnad juga as-sunan, yakni ay fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan Abi Daud wa Ibnu Majah. Dalam sunan musnadnya al-Imam Ahmad dan juga sunan Abu Daud dan juga sunan Ibnu Majah. Fi nafsi syai'un min al-qadari, dalam diriku ada sesuatu dari al-qadar, maksudnya syakkun wa ittirab, ada sedikit keraguan, ada sedikit kegoncangan. Yu'addi ila juhdin, yang akan mendorong kepada pengingkaran. Maka jawabannya dari pertama tadi tanyakan kepada Ubay ibn Ka'ab, ya. Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban. Di sini hadza tamthilun la tahdid. Kalimat yang Rasul sebutkan di sini ataukah kalimat yang Ubay ibn Ka'ab sebutkan di sini ataukah Abdullah bin Umar sebutkan seperti ini tadi, lau anfaqta mithla Uhudin zahaban. Jikalau seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ini kalimat yang menunjukkan tamthil, menunjukkan permisalan saja, bukan merupakan tahdid, bukan merupakan batasan. Bukan kemudian kalau dia berinfak dengan dua gunung diterima, tidak. Meskipun 100 gunung tidak akan diterima. Jadi di sini mithla Uhudin zahaban ini sebagai permisalan saja, bukan merupakan batasan, bukan merupakan ini pencukupan di situ saja. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an juga sering menyebutkan jumlah kalimat, tapi bukan ini untuk batasan. Ya. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Iyastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Sama saja bagi kalian. Apakah kamu mintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik atau tidak memintakan ampun? Sama saja, tidak berpengaruh. Meskipun engkau mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Bukan berarti kemudian kalau 71 kali berarti Allah ampuni, tidak. Jadi 70 ini bukan merupakan batasan, tapi ini merupakan tamtsil, contoh. Ataukah merupakan ini ungkapan uslub orang Arab yang menunjukkan berapapun banyaknya tidak akan Allah terima, tidak akan Allah ampuni. Di sini pun seperti itu. Meskipun seorang berinfak, kalau di sini kan digambarkan dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima. Bukan berarti kemudian kalau dua gunung Uhud Allah terima, tidak. Ya, meskipun 100 gunung Uhud pun tidak akan Allah terima. Karena di sini yang menjadi penekanan di sini bukan Uhudnya, bukan emas segunung Uhudnya, bukan, tapi masalahnya itu adalah tidak diterimanya. Jadi di sini ucapan Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta mithla Uhudin zahaban, ini tamtsil la tahdid, ini merupakan yakni permisalan, bukan merupakan batasan. Hatta tu'mina bil qadari, sampai engkau beriman dengan al-qadar, ay bi anna jami'al umur kainatun bi qada'illahi wa qadarihi, beriman bahwasanya seluruh perkara itu terjadi dengan qada' dan qadarnya Allah. Ini harus kita imani. Walau mitta ala ghairi hadha, jika seandainya engkau mati ala ghairi hadha, di atas perkara selain ini, yani ay ala ghairi imani lil qadari, mati dalam keadaan tidak beriman dengan qadar, na'udzubillah, lakunta min ahlin nar, engkau termasuk ahlun nar. Kenapa demikian? Li'annaka jahatta ruknan min arkan iman, karena engkau mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa man jahada wahidan minha faqad jahada jami'aha, barang siapa yang mengingkari satu dari rukun iman tersebut, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh rukun iman. Sehingga seluruhnya harus wajib untuk iman. Kemudian al-ma'na al-ijmal lil athar, ma'al gubal dari athar ini, yukhbiru Abdullah ibn Fairuz al-Dailami annahu hadatha fi nafsihi ishkalun fi amril qadar. Abdullah ibn Fairuz al-Dailami menghabarkan bahwasanya beliau terjadi dalam jiwanya itu sedikit ishkal, sedikit permasalahan tentang permasalahan takdir. Fakhashya ayyufdi bihi dhalika ila juhudih, maka beliau khawatir ishkalnya tadi itu akan mendorong dia kepada pengingkari takdir. Keraguannya tadi akan berang dia untuk mengingkari takdir. Fadhahaba yas'alu ahlal ilmi min sahabati Rasulillah. Maka beliau pun pergi bertanya kepada ahlul ilm, para ulama dari kalangan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihalli hadzal iskal, untuk bisa menguraikan iskal ini, untuk bisa melepaskan, membeberkan, menjelaskan akan iskal ini. Wa hakadha yanbaghi lil mu'min, dan demikianlah seyogianya bagi seorang mukmin. Ayat alal ulama'a amma ushkila alaihi, hendaklah mereka itu bertanya kepada para ulama terhadap apa yang iskal atasnya. Amalan biqalihi ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sebagai bentuk mengamalkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidaklah mengetahui. Al-Anfal ayat 43. فأفتاه هؤلاء العلماء كلهم بأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. Maka para ulama itu seluruhnya, baik itu Ubay ibn Ka'ab, baik itu Abdullah bin Mas'ud, baik itu Hadithah ibn Yaman, baik itu Zaid ibn Thabit, dan juga ulama yang lain dari kalangan sahabat, seluruhnya ternyata sama keyakinannya, sama seluruhnya itu sama, ya, menjelaskan sama, ya, bahwasanya hal tersebut mesti ada. Bahwasanya beriman dengan qadha dan qadar tersebut adalah perkara yang pasti. Wa anna ma mata wa huwa la yu'minu bihi kalam ahli nar, maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman dengan permasalahan takdir, maka dia termasuk ahli nar, na'udzubillah. Termasuk ahli neraka. Ini perkara yang sangat berbahaya. Munasabatu dzikril adzar fil bab, kesesuaian penyebutan adzar ini dalam bab, bayanu anna al-imana bil qadari amrun hatmun. Dalam asar tersebut terdapat penjelasan bahwasanya beriman dengan masalah takdir ini perkara yang pasti, perkara yang harus. Wa annahu huwal ladzi rawahu ashabatu 'an nabiyhim, dan inilah perkara yang para sahabat meriwayatkan perkara tersebut dari nabinya mereka sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu min al-athar, faidah yang diambil dari asar ini, yang pertama, al-wa'idu syadid 'ala man lam yu'min bil qadar. Dalam asar tersebut terdapat ancaman yang keras bagi orang yang tidak beriman dengan takdir. Kemudian yang kedua, su'alul ulama amma ushkila min umuril i'tiqadi wa ghairihi. Penting untuk bertanya kepada para ulama dari apa yang muskil, apa yang menjadi permasalahan dalam urusan i'tiqad, urusan keyakinan maupun urusan yang lain. Tanyakan kepada ahlinya. Sebagaimana bentuk tadi, mengamalkan firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga, yakni anna min wadhifatil ulama tashfash syubhat wa nashra ilmi bainan nas. Di antara tugasnya ulama adalah menyingkap syubhat, membongkar syubhat, membongkar kerancuan, dan juga menyebarkan ilmu di antara manusia. Inilah tugas ulama yang tentunya hal ini benar-benar akan memberikan kepada kita pencerahan terhadap apa yang kemungkinan di hati kita itu terkadang masih ada muskil-muskil yang kemungkinan karena syubhat-syubhat yang kita dengar ataukah yang kita baca ataukah yang lain. Sehingga kita memohon kepada Allah agar supaya Allah meyakinkan, maksudnya menguatkan keyakinan kita dalam hal masalah qadar, sehingga dengannya kita termasuk di antara orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Untuk pembahasan masalah al-musawirin, tentang masalah orang-orang yang membuat gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.